Kapan hari raya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taat kepada pemerintah dalam perkara yang makruf atau baik adalah bagian dari prinsip hidup seorang muslim, prinsip ahlu sunnah wal jama'ah. Saum Ramadan dan pelaksanaan Hari Raya Islam dalam sebuah negeri muslim adalah merupakan syiar kebersamaan umat Islam yang tidak mungkin terwujud tanpa adanya ketaatan kepada penguasa, karena masing-masing orang atau kelompok nanti akan bisa berpendapat sendiri menentukan kapan puasa dan kapan hari raya. Penentuan pelaksanaan saum Ramadan merupakan perkara yang makruf atau kebaikan, bukan kemaksiatan, sehingga mentaati penguasa muslim dalam hal ini termasuk perkara yang diperintahkan dalam agama Islam. Apalagi ketika penentuannya setelah melalui sekian proses, melibatkan berbagai macam elemen masyarakat, pengerahan tim Rukyatul Hilal di sejumlah titik negeri, hingga dilangsungkan berbagai sidang penentuan awal dan akhir Ramadan. Dengan mentaati pemerintah muslim dalam perkara ma'ruf ini akan menciptakan suasana persatuan dan kebersamaan umat. Sebaliknya, ketika terjadi perbedaan, masing-masing kelompok dan tokoh berpegang dengan pendapatnya, maka akan terlihat perpecahan yang nyata. Di sini masih sholat rawih, di jalan ada yang takbiran, di sana ada yang lagi enak sarapan pagi, di sebelahnya ada yang masih berpuasa, menahan lapar. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man ato'ani faqad ato'allah, wa man asani faqad asallah, wa man ato'a amiri faqad ato'ani, wa man aso amiri faqad asani." Barang siapa mentaatiku, berarti telah mentaati Allah. Barang siapa menentangku, berarti telah menentang Allah. Barang siapa mentaati pemimpin umatku, berarti telah mentaatiku, dan barang siapa menentang pemimpin umatku, berarti telah menentangku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, di dalam hadis ini terdapat keterangan tentang kewajiban mentaati para penguasa dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan. Adapun hikmahnya adalah untuk menjaga persatuan dan kebersamaan umat Islam, karena di dalam perpecahan terdapat kerusakan. Fathul Bari, juz 13, halaman 120. Sebagian perkataan para ulama tentang hal ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, seseorang hendaknya bersaum bersama penguasa dan jamaah atau mayoritas umat Islam, baik ketika cuaca cerah ataupun mendung. Beliau juga berkata, tangan Allah bersama al-jama'ah. Imam Tirmidzi berkata, sebagian ahlul ilmi menafsirkan hadis ini dengan ucapan mereka, sesungguhnya saum atau berpuasa dan berbukanya itu dilaksanakan bersama al-jama'ah dan mayoritas umat Islam. Hadis yang dimaksud adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun." Saum itu hari di mana kalian umat Islam bersaum. Waktu berbuka adalah saat kalian kaum muslimin berbuka, dan waktu Idul Adha adalah hari di mana kalian berkurban. Al-Imam Abdul Hasan As-Sindi berkata, yang jelas makna hadis ini adalah bahwasanya perkara-perkara semacam ini, yaitu menentukan pelaksanaan saum Ramadan, berbuka puasa atau Idul Fitri dan Idul Adha, keputusannya bukanlah di tangan individu. Tidak ada hak bagi mereka untuk melakukannya sendiri-sendiri. Bahkan permasalahan semacam ini dikembalikan kepada penguasa dan mayoritas umat Islam. Dalam hal ini, setiap individu pun wajib untuk mengikuti penguasa dan mayoritas umat Islam. Maka dari itu, jika ada seseorang yang melihat hilal atau bulan sabit, namun penguasa menolak persaksiannya, sudah sepatutnya untuk tidak dianggap persaksian tersebut dan wajib baginya untuk mengikuti mayoritas umat Islam dalam permasalahan itu. Syekh Nasruddin Al-Albani berkata tentang permasalahan ini, di antara perkataannya adalah, aku berpendapat bahwa setiap warga negara hendaknya melaksanakan shaum Ramadan bersama negaranya atau pemerintahnya masing-masing dan tidak bercerai-berai dalam perkara ini, yakni shaum bersama pemerintah dan sebagian lainnya shaum bersama negara lain, baik mendahului pemerintahnya ataupun belakangan. Bukan seperti itu. Karena yang demikian itu dapat mempertajam perselisihan di tengah masyarakat muslim sendiri, sebagaimana yang terjadi di sebagian negara Arab sejak beberapa tahun yang lalu. Beliau juga berkata, inilah yang sesuai dengan syarat Islam yang toleran, yang di antara misinya adalah mempersatukan umat manusia, menyatukan barisan mereka, serta menjauhkan mereka dari segala pendapat pribadi yang memicu perpecahan. Syariat ini tidak mengakui pendapat pribadi, meski menurut yang bersangkutan benar dalam ibadah yang bersifat kebersamaan, seperti shaum atau puasa, aid, dan sholat berjamaah. Tidakkah engkau melihat bahwa sebagian sahabat radhiyallahu anhum sholat bermakmum di belakang sahabat yang lainnya, padahal sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa menyentuh wanita, menyentuh kemaluan, dan keluarnya darah dari tubuh termasuk pembatal wudu, sementara yang lainnya tidak berpendapat demikian. Sebagian mereka ada yang sholat secara sempurna 4 rakaat dalam safar, dan di antara mereka ada pula yang mengkosornya, yaitu sholat 2 rakaat. Namun perbedaan itu tidaklah menghalangi mereka untuk melakukan sholat berjamaah di belakang seorang imam, walaupun berbeda pendapat dengannya. Dan mereka tetap berkeyakinan bahwa sholat tersebut adalah sah. Hal ini karena adanya pengetahuan mereka bahwa bercerai-berai dalam urusan agama lebih buruk daripada sekedar berbeda pendapat. Bahkan sebagian mereka mendahulukan pendapat penguasa daripada pendapatnya sendiri, seperti pada momen berkumpulnya manusia di Mina. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang berpendapat bahwa sholat di Mina adalah 2 rakaat, tetapi ketika sholat bersama penguasa waktu itu, beliau sholat 4 rakaat. Maka ketika dikatakan kepada beliau, engkau telah mengingkari Utsman atas sholatnya yang 4 rakaat, mengapa kemudian engkau sholat 4 rakaat pula? Abdullah bin Mas'ud berkata, perselisihan itu jelek. Maka dari itu, hendaklah hadis dan asar ini benar-benar dijadikan bagi dan renungan bagi orang-orang yang berpecah belah dalam urusan sholat mereka, serta tidak mau bermakmum kepada sebagian imam masjid, khususnya sholat witir di bulan Ramadan dengan dalih beda mazhab. Demikian pula orang-orang yang berpuasa dan berbuka sendiri, baik mendahului mayoritas kaum muslimin ataupun mengakhirkannya dengan dalih mengerti ilmu falak, tanpa peduli harus berseberangan dengan mayoritas kaum muslimin. Hendaknya mereka semua merenungkan ilmu yang telah kami sampaikan ini, dan semoga bisa menjadi obat bagi kebodohan dan kesombongan yang ada pada diri mereka, dengan harapan agar mereka selalu dalam satu barisan bersama saudara-saudara mereka kaum muslimin, karena tangan Allah bersama al-jamaah. Diringkas dari silsilah Al-Hadis As-Sahihah, jilid 2, halaman 444 sampai 445, sebagaimana dalam Asy-Syari'ah nomor 26 tahun 1427 Hijriah. Dan sebagian materi tentang hal ini juga bisa dibaca di dalam internet dengan alamat www.asyariah.com.